Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bersilaturahim lagi di masjid kita yang kita cintai ini. Seperti tadi disampaikan, memang besok saya mohon pamit untuk kembali ke tanah air melaksanakan tugas rutin. Baiklah, kita manfaatkan kesempatan pertemuan atau silaturahim kita pada malam hari ini dengan mengenang kembali beberapa langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau awal membangun masyarakat Madinah. Jadi seperti kita ketahui, pada tahun 622 beliau harus meninggalkan kota Makkah dengan sekitar 200 orang sahabatnya. Itu yang disebut kelompok muhajirin yang berhijrah. Hijrah itu merupakan sebuah klimaks dari tahapan-tahapan perjuangan yang dilakukan oleh beliau. Jadi hijrah bukan sebuah tindakan spontan begitu terus pindah aja lah, ini banyak risiko gitu, enggak. Jadi ada tahapan-tahapan yang dialami oleh beliau. Barangkali kita lihat tahapan-tahapan tantangan yang dihadapi oleh Nabi, sehingga kita bisa mengambil teladan apa kearifan apa yang harus kita tempuh dalam menghadapi satu situasi sebagaimana yang dialami oleh Nabi. Sebab tantangan itu akan tetap juga juga dihadapi oleh kita, walaupun dengan tingkat kualitas yang barangkali berbeda. Secara singkat saya sampaikan tahapan tantangan demikian. Setelah beliau menyampaikan, mendapat wahyu menjadi nabi, dan beliau diberi tugas untuk menyampaikan ajaran, beliau sudah diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip-prinsip ketangguhan, kesabaran, tidak putus asa, yakin akan kebenaran, cinta akan tugas, dan kemudian beliau pun antisipasi akan resiko tugas, tersimpul dalam surat Al-Qalam. Kemudian beliau dibekali oleh Allah dengan dua langkah kekuatan ruhiyah, yaitu dengan sholat malam dan membiasakan baca Al-Quran. Itu modal ruhiyah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelum beliau menyampaikan ajaran. Kemudian beliau menyampaikan ajaran itu pertama kepada keluarga dulu. Dan ini kemudian menjadi prinsip di dalam dakwah Islam. Jadi dalam dakwah Islam ada prinsip mulai dari diri dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Makanya Nabi memberi contoh orang yang paling pertama percaya kepada Nabi itu Siti Khadijah, istri beliau. Kemudian putra angkat beliau Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang dekat dulu. Yang kemudian Siti Khadijah dan Ali bin Abi Thalib tidak hanya masuk Islam, akan tetapi menjadi pembela utama, penasihat utama, jadi benteng utama perjuangan. Sehingga langkah-langkah beliau tidak terganggu oleh problem keluarga. Beliau melaksanakan tugas mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, dan itu salah satu kunci kesuksesan beliau. Karir apapun, saya kira, apalagi yang menyangkut pembangunan agama, karakter, begitu, akhlak, gak mungkin sukses kalau memang gangguannya datang dari rumah sendiri begitu. Jadi istri sendiri jadi penghalang, umpamanya saja, atau suami sendiri jadi penghalang, anak menjadi penggoda begitu. Tidak semuanya menjadi pendukung utama. Nah, tantangan pertama, beliau mendapat bisikan dari paman beliau yang sangat menyayangi beliau. Niatnya juga sayang Muhammad. Begini, jadi orang-orang itu amanatkan kepada paman bahwa mereka mengharapkan engkau ini akan tampil menjadi pemimpin kami di masa depan. Harapannya kepada engkau. Oleh karena itu mereka mengusulkan, jangan sampai engkau menyampaikan ajaran-ajaran yang melahirkan kami ini jadi berbeda, berpecah belah. Jadi apa mungkin, atau beliau menyatakan, mereka mengusulkan supaya ajaran yang baru itu jangan diajarkan lagi, supaya masyarakat tetap kompaklah. menjadikan engkau menjadi pemimpin masa depan. Nah, itulah yang dijawab oleh Nabi dengan santun. Jawabannya terkenang. Seandainya mereka berhasil menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti, paman. Saya tahu tugas ini berat, penuh resiko, tapi saya yakin tugas ini suci dan mulia. Kata pamannya, kalau itu sudah jadi keyakinan kamu, paman akan membantu kamu. Nah, kemudian yang kedua, Nabi menyampaikan dakwah secara terbuka. Kali ini berhadapan dengan pamannya lagi. Paman beliau yang sekarang ini kasar, namanya Abu Lahab. Makanya ibu dan bapak kalau punya anak, jangan diberi nama Abu Lahab. Beliau mencaci maki Nabi di muka umum, padahal itu tidak biasa. Biasanya kalau seorang itu marah kepada anggota kabilahnya, anggota kelompoknya, enggak pernah di muka umum. Itu aturannya begitulah, akhlak. Tapi ini melanggar tradisi. Beliau caci maki Nabi di depan umum, sehingga keluarga Bani Hashim waktu itu merasa tersinggung. Ya, celaka kamu Muhammad, begitu, terkutuk kamu Muhammad. Itu dijawab oleh Allah dengan tabbat yada abi lahabi watab. Makanya surat Al-Lahab itu termasuk ayat-ayat surat-surat yang pertama itu dibaca, turun kepada Nabi. Jadi Al-Qalam, Ad-Duha, Al-Muzammil, Al-Muddatsir, pertama Al-Alaq tentu, Al-Fatihah, itu yang pertama itu, termasuk Al-Lahab itu. Kemudian setelah itu Nabi tidak memberikan jawaban karena wahyu turun untuk membangun optimisme Nabi. Enggak, Muhammad, yang celaka bukan kamu, dia yang celaka, Abu Lahab itu. Nah, itu membangun optimisme kan, yakin akan kebenaran tugas dan hari esok yang cerah. Saya kira penting dalam melaksanakan tugas, yakin akan apa yang kita lakukan dan yakin bahwa kita akan berhasil, begitu, optimis. Kalau belum apa-apa sudah pesimis, agak sulit itu. Nah, kemudian kali ini mereka mencoba melakukan pendekatan melalui jalur diplomat. Memang bukan Menlu waktu itu, belum ada. Namanya Abul Walid, Abu lagi, Bu. Memang banyak yang abu-abu waktu itu. Nah, Abul Walid ini tawarannya juga lebih ini lagi, sehingga kalau kurang kuat iman bisa lemah gitu. Tawarannya enggak tanggung-tanggung, Muhammad, kami sudah sepakat mengangkat kamu jadi pemimpin kami. Biarlah kamu masih muda, tapi sepakat kami. Cuma kami mintalah, itu ajaran yang baru, jangan diajarkan lagi lah. Biar kita kompak mendukung kamu. Nah, Nabi enggak menjawab kan. Nabi tahu kapan harus menjawab, kapan harus diam, kapan harus senyum. Itu merupakan sikap semuanya itu. Ya, katanya ini karena para diplomat katanya kadang-kadang juga enggak perlu bicara, aja cukup senyum, mau tahu nih. Atau cukup barangkali memalingkan muka begitu. Nah, Nabi tidak menjawab. Tapi Abu Walid juga bukan sembarangan, dia punya pengalaman diplomatik juga. Ah, kami tahu engkau ini memang enggak gila kekuasaan kayak kami, tidak ambisius. Tapi kami ingin melihat engkau ini tenang menyembah Tuhan itu, Muhammad. Ah, supaya tenang kamu, kami akan serahkan seluruh kekayaan kami, Bro. Kamu jadi orang yang paling kaya. Kamu enggak usah mikirkan lagi bisnis. Penuh menyembah Tuhanmu. Cuma itu tadi, jangan disampaikan lagi lah kepada masyarakat supaya kita tetap kompak. Nabi tidak menjawab. Nah, kali ini ditawarkan, ini yang barangkali lebih berat lagi. Kami juga tahu engkau ini memang tidak seperti kami, tamak, rakus kekayaan, kamu ingin hidup sederhana. Tapi kami ingin engkau ini menyembah Tuhanmu tenang, Muhammad. Oleh karena itu kami akan serahkan gadis-gadis kami, silakan. Ambil mana yang kamu mau supaya engkau tenang. Ah, barulah waktu itu Allah memberikan jawaban. Surat Fussilat ayat 1 sampai dengan kira-kira 13 bisa dipelajari. Kira-kira tidak mungkin sebuah idealisme kemudian ditukar dengan hanya hal-hal yang sifat materi duniawi itu. Tidak mungkin. Jadi Abu Walid waktu itu mendengar ayat tadi, memberikan, dia keluar meninggalkan Nabi dan memberikan komentar, ya Allah, aku kena sihir Muhammad. Itu yang dibaca Muhammad enak betul katanya. Kena sihir katanya nih. Ah, itu tantangan. Jadi ada tantangan tiga macam. Ada lagi tantangan baru. Tantangan baru kali ini adalah dikirim oleh delegasi representatif mewakili kabilah, ya. Nah, walaupun tanpa reformasi. Jadi mewakili pimpinan-pimpinan kabilah waktu itu datang bersama-sama kepada Nabi. Yang kali ini ditawarkan adalah sebuah konsep pendekatan yang disebut pendekatan teologis. Yaitu mereka mengajukan sebuah konsep begini, Muhammad, kami sudah siap ini menyembah Tuhanmu. Kami akan menyembah Tuhanmu, Muhammad. Cuma kami mintalah agar bulan depan engkau dengan teman-temanmu menyembah Tuhan kami. Biar nampak kita ini rukun. Nah, itulah yang menjadi sababun nuzul, sebab turunnya Al-Quran surat Al-Kafirun. Ya surat Al-Kafirun, kuya ayu Al-Kafirun itu. Katanya termasuk surat sensitif itu. Jadi kalau mertua di belakang baca kuliah ayol kafirun enggak bakalan tamat katanya. La ambudu ma tambudun wala antum ma biduna ma ambud wala ana bidu ma batum wala antum ma biduna ma ambud wala ana bidu ma batum wala antum. Jadi lakum dinukum sama wali adinnya enggak ketemu. Nah, surat Al-Kafirun turun ini adalah sebuah prinsip yang sebelum ajaran tentang macam-macam kecuali sholat tahajud, sebelum acara ajaran tentang pernikahan masyarakat dan lain-lain, prinsip hubungan antar umat beragama sudah diberikan pedoman kepada Nabi. Katakan oleh Muhammad, hei orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhanmu, kalian tidak boleh, tidak perlu menyembah Tuhan saya tidak akan ibadah seperti ibadah kalian, kalian pun tidak perlu ibadah seperti ibadah saya, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Luar biasa, sepakat untuk berbeda adalah sebuah pendekatan sejak awal Nabi menyampaikan dakwah menghadapi masyarakat majemuk, masyarakat yang plural. Sudah ada kesepakatan yang turun pada waktu itu, penghargaan kepada keyakinan orang lain. Al-Kafirun itu makiyah, itu adalah sekian tahun sebelum Nabi melaksanakan hijrah tadi. Sudah ada pedoman, dan ini berlaku kepada kita terus, yaitu kesepakatan orang Islam tidak boleh melaksanakan ritual non-muslim. Non-muslim jangan diajak ikut ritual kita. Kan begitu. Kalau kita sholat taraweh, gak usah non-muslim walaupun family diundang. Ikut taraweh loh. Loh, saya bukan orang Islam. Alah, anggap aja senam malam. Oh, gak bisa. Ini sholat bukan senam. Nah, begitu juga kita, walaupun begitu tolerans dan baik dengan family, jangan ikut ritualnya. Itu kan luar biasa itu. Sebuah pendekatan sejak awal ini. Nah, tapi dikatakan, lakum dinukum walid, bagi anda agama anda, bagi kami agama. Ini agree and disagree, in disagreement, sepakat untuk berbeda. Itu prinsip dalam ajaran agama Islam. Nah, ini surat Al-Kafirun. Setelah itu sudah berbagai macam pendekatan, tidak bisa dengan cara halus keluarga, enggak bisa, cara kasar enggak mempan, kemudian mau diberi iming-imingi harta tidak bisa, tahta enggak bisa, sampai wanita enggak bisa, kompromi ideologi, kompromi agama tidak bisa, maka lahirlah tindakan-tindakan tindakan-tindakan keras waktu itu, brutal dan lain-lain. Nah, baik, ini surat Al-Kafirun saya ingin sampaikan. Bagaimana kalau begitu kita membangun sebuah komunikasi dalam masyarakat yang majemuk, masyarakat plural, masyarakat yang macam-macam agama. Ada beberapa prinsip dalam ajaran agama. Pertama tadi, di bidang akidah dan ibadah, kita sepakat untuk beda. Sepakat untuk berbeda, menghargai yang lain. Jadi, sepakat untuk berbeda, toleransi. Kan begini, dalam sejarah Islam itu, dalam sejarah kehidupan beragama, pernah antar agama itu perang lah begitu. Yang paling lama yang 300 tahun sekian itu perang salib itu. Semua agama mengalami konflik itu. Yang kedua adalah pendekatan yang disodorkan Quran, sepakat untuk berbeda. Tapi ada yang ketiga, yaitu yang disodorkan tadi oleh delegasi orang-orang musyrikin tadi. Itu yang disebut sekarang diberikan sebuah terminologi ya, terkesan akademik, yaitu yang disebut teologi universum. Konsep teologi universum adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa semua agama adalah baik dan benar. Ini yang diusung oleh lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Indonesia. Sekarang juga banyak disodorkan konsep itu oleh teman-teman dari liberal, kelompok dari JIL itu, jaringan Islam liberal. Itu prinsipnya. Sebetulnya bukan hanya di kita, di masyarakat Hindu, di masyarakat Kristen tumbuh pemikiran-pemikiran seperti itu. Saya pernah sampaikan dokter yang terkenal itu dia menulis buat konsep-konsep yang ekstrim tentang sinkritis itu adalah Dr. Sri Ramakrishna dari India. So, beliau itu membuat pernyataan, Anda harus menjadi Hindu yang baik kalau ketemu dengan orang Hindu, harus menjadi Muslim yang baik kalau ketemu dengan orang Muslim, harus jadi Kristen yang baik kalau ketemu dengan orang Kristen, harus Buddhis yang baik kalau ketemu dengan orang Buddha. Itu kan ekstrim sekali. Sehari berganti 1000 agama, gak ada masalah. Agama itu hanya merupakan sekte-sekte ketuhanan. Tuhannya satu, menyebutnya macam-macam. Ada Allah, ada Allah, ada macam-macam. Pintu surga itu cuma satu. Pintunya macam-macam, melalui pintu Islam, pintu Kristen, pintu Hindu. Itu prinsip sinkritis. Pada tahun 70 ada sebuah statement di Indonesia yang diusung oleh waktu itu kelompok aliran kepercayaan, tapi sinkritis tadi, mengatakan bahwa orang yang berpendapat bahwa agama dirinya benar, agama orang lain salah, itu pandangan kekanak-kanakan dan ketinggalan zaman. Sikap modern adalah sikap yang menyatakan semua agama adalah baik dan benar, harus siap. Nah, ini adalah sinkritis. Sekali lagi, tentu Islam tidak boleh seperti itu. Kita merujuk saja kepada Ali Imran 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kemudian ayat 85 masih Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa memilih agama selain Islam tidak akan diterima. Itu prinsip akidah. Akidah. Sudah soal ibadah masing-masing. Nah, pergaulan sosial kita mengenal yang disebut tasamuh, toleransi. Tasamuh. Nanti akan saya lihat bagaimana awal beliau membangun masyarakat masyarakat baru di Madinah. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, Islam mengajarkan yang disebut tasamuh. Bentuk tasamuh itu adalah antara la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Gak boleh kita membawanya bawa golok orang-orang non-muslim masuk Islam tuh. Kalau enggak, gue sembelih loh deh. Nah, gak boleh itu. Tidak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Baik. Setelah tadi surat Al-Kafirun memberikan pedoman kepada Nabi dan kepada kita bagaimana bergaul bersama-sama non-muslim atau dalam masyarakat yang majemuk, prinsipnya sepakat untuk berbeda, tidak ada paksaan. Nah, ibadah masing-masing. Kemudian selanjutnya mereka melakukan teror, intimidasi, boikot ekonomi. Itu yang paling menyedihkan Nabi. Hancur-hancuran keluarga Nabi itu di boikot ekonominya. Semua orang musyrik waktu itu tidak mau menjual barang kepada keluarga Nabi. Semuanya mereka tidak mau membeli barang dagangan keluarga Nabi. Ekonomi hancur-hancuran. Jadi boikot memboikot itu sudah ada dari sononya itu. Sudah ada dari sono untuk menekan sana, menekan sini, boikot. Kemudian Nabi menghadapi satu kesedihan yang luar biasa pada saat sahabat-sahabatnya dibantai, dibunuh, kemudian juga ekonomi keluarga dihancurkan. Pada saat itu dua orang yang menjadi kekasih Nabi meninggal dunia, satu Siti Khadijah dan yang kedua Abu Talib pamannya. Dua beliau ini adalah tulang punggung perjuangan lah. Walaupun Siti Khadijah terang-terangan Islam, Abu Talib didiskusikan atau didebatable itu, apakah Abu Talib itu Muslim atau tidak. Kalau menurut teologi Sunni itu Abu Talib itu tidak Islam, tapi kalau menurut Syiah Abu Talib itu Islam gitu. Tapi itu tidak prinsip kita, terserahlah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas dia adalah banyak membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu minggu, ya cuma beda 7 hari, kedua tokoh ini meninggal dunia. Ada yang mengatakan Siti Khadijah dulu, ada yang mengatakan Abu Talib dulu, tapi dalam jangka waktu satu minggu. Nah, saya kira suasana batin ini bisa kita rasakan ketika masyarakat yang pendukung Nabi disiksa, keluarga diboikot ekonomi, istri meninggal dunia, kemudian paman yang dianggap seperti ayah sendiri meninggal dunia, beliau sedih. Dan seperti pernah saya sampaikan, itu adalah manusiawi. Malah tidak manusiawi kalau istri meninggal dunia, suaminya malah gelak ketawa. Lumayan penyegaran. Keterlaluan itu. Dalam suasana batin seperti itu, beliau harus mengalami sebuah pengalaman, sebuah perjalanan spiritual. Isra Mi'raj. Nah, Isra Miraj itu merupakan titik tengah dari masa juang Nabi. Jadi kalau kita membentangkan masa juang Nabi dari mulai dakwah sampai meninggal dunia, titik tengahnya itu Isra Miraj. Titik tengah, bagian dari mata rantai perjuangan. Nah, kalau kita lihat secara sederhana grafik perjuangan Nabi, kita lihat dari mulai beliau menyampaikan itu berhadapan dengan tantangan-tantangan, kesulitan, penderitaan-penderitaan, puncak penderitaan menjelang Isra Mi'raj. Beliau Isra Mi'raj, dialog dengan Allah di Sidratil Muntaha, beliau diberi berkah salat salat lima waktu, dibekal spiritual dengan melihat pengalaman spiritual dengan para nabi di Masjidil Aqsa, dan kemudian beliau turun, beliau pindah ke Madinah, beliau memperoleh kemenangan, puncak kemenangan awal 632 menjelang wafat. Ekonomi stabil, masyarakat sejahtera, persaudaraan mantap luar biasa, yang dikatakan oleh Hiti, seorang orientalis yang tidak beragama Islam, gak pernah sebuah persaudaraan, kekompakan masyarakat terjadi sebelum itu dan sesudahnya, di zaman Nabi Muhammad itu luar biasa, sulit dibedakan mana tetangga dan mana family, mana teman dan mana keluarga. Harta dengan enteng diberikan kepada sahabat sesama seiman itu, persaudaraan luar biasa. Jadi, dan kemudian waktu itu kan sudah menjadi awal umat Islam, kekuatan militer pun menjadi kekuatan salah satu dari tiga kekuatan militer dunia. Bayangkan, 9 tahun beliau membangun masyarakat Madinah. Nah, jadi Isra Mi'raj itu pembekalan spiritual dengan berdialog di Sidratul Muntaha, dengan bekal sholat dan lain-lain. Nah, beliau Isra Mi'raj selesai, kurang dari 1 tahun beliau tinggalkan kota Madinah, kota Makkah, maaf, hijrah. Bayangkan, mereka harus jalan kaki 500 kilometer. Bulan September itu kalau kira-kira kalau ininya panasnya hampir 50 derajat Celcius itu. Kalau kita ke kota Makkah, kalau bulan September itu saya pernah Agustus, akhir Agustus, khutbah di Arafah itu, sambil khutbah itu disemprot air, Pak. Panas ini, matang itu. Itu luar biasa. Nah, mereka jalan kaki itu, lima, meninggalkan seluruh kekayaan mereka. Meninggalkan keluarga yang memang tidak mau dibawa. Luar biasa. Ini yang mendapat pujian khusus dari Allah. Memang luar biasa. Nah, baru 1 tahun beliau berada, mereka akan berada di Madinah. 1 tahun, belum sempat punya rumah. Waktu itu belum ada cicilan. Belum ada cicilan rumah. Belum punya rumah, kok diserang lagi. Terjadi Badar itu. Badar itu kan tanggal 17 Ramadan. Nabi mengerahkan pasukan cuma 313 orang. Yang datang 1000 orang pasukan pilihan, bayangkan. Yang punya pengalaman dalam bertempur. Kavalerinya Nabi hanya menggunakan beberapa belas ekor kuda. Mereka menggunakan ratusan ekor kuda dan unta. Tapi perang Badar itu dimenangkan gemilang oleh umat Islam. Apa enggak luar biasa itu? 1 tahun kemudian diserang lagi Uhud, kan? Terjadi lagi perang Uhud. Nah, waktu itu umat Islam mendapat musibah karena sekian ratus umat Islam tertipu oleh Abdullah bin Ubay munafik yang kembali tidak mau bertempur. Pasukan rumat, pasukan panah yang mestinya bertahan di atas tertipu karena melihat harta rampasan perang di bawah, turun ke bawah. Itu juga sebuah gambaran dari sejak Adam sampai kepada Nabi sampai sekarang. Nah, itulah yang sering-sering menyebabkan rusaknya perjuangan kalau sudah rebutan materi. Lupa konsep, lupa ajaran, lupa cita-cita, lupa teman, sampai lupa mertua juga. Dicontohkan itu Uhud. Dapat musibah kan, Hamzah terbunuh, Nabi juga waktu itu giginya patah. Istirahat dari Uhud, Nabi mengembalikan moral prajurit, diserang lagi Khandaq. Khandaq itu Ahzab. Ahzab itu seluruh kekuatan non-muslim bersatu. Yahudi, semuanya bersatu Ahzab. Sehingga waktu itu beliau atas saran dari Salman Al-Farisi tidak bertempur langsung. Daripada bertempur, enggak mungkin, nanti lebih baik bikin parit itu. Khandaq itu. Dan ternyata strategi itu berhasil. Mereka orang-orang musuh itu pada mati karena kedinginan, datang badai salju itu. Badai salju dan mereka enggak bisa loncat. Waktu itu kan belum ada pesawat terbang. Nah, itu tahapan-tahapan. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau ketika hijrah? Pertama sampai di namanya di Quba, beliau membangun masjid. Sekarang disebut Masjid Quba. Itu masjid yang paling pertama yang dibangun oleh Nabi. Ada kekhususan Masjid Quba kalau Bapak nanti ziarah, yaitu beliau menyatakan barang siapa yang melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan pahala ibadah umrah. Jadi tahun berapa saya bawa rombongan teman-teman senat 75% atau lebih pada guru besar, profesor, doktor. Jadi datang ke Madinah, datang ke Madinah, datang ke Masjid Quba, rupanya bapak-bapak karena sudah banyak tua, Pak, langsung aja ke hotel, Pak, capek. Ya, saya bilang boleh. Tapi saya suruh supir saya, supir saya katakan ini jamaah saya capek, kita langsung aja ke hotel. Supirnya nggak mau berangkat, malah pidato ke bahasa Arab. Ada teman yang bertanya, Pak Mita itu apa? Oh ini kata Pak supir, saya katakan Bapak ini datang jauh dari Indonesia, belum tentu bisa 2 kali ke sini. Siapa tahu ini adalah yang terakhir bisa berkunjung ke sini. Tidak mau masuk ke Masjid Quba, padahal Nabi pernah bersabda, barang siapa yang melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahala ibadah umrah. Langsung serempak itu profesor itu mengatakan, turun pak. Oh jadi ingin pahala juga profesor itu. Jadi rata-rata memang target kita pahala gitu ibadah itu. Biasanya kalau ibadah itu target pahala suka berlaku hukum ekonomi, Bu. Ingin modal sekecil mungkin dengan untung sebesar mungkin. Jadi yang paling populer hadis fadilah itu fadilul amal. Ustaz, mana yang lebih besar pahalanya, sholat malam atau puasa Senin Kamis? Ya dua-duanya aja tuh. Kan puasa siang hari, sholat malam kan malam. Ya maksudnya efisiensi Ustaz, nah efisiensi kan gitu. Ingin pahala besar tapi amalnya kecil gitu. Jadi, nah ini adalah masjid. Setelah itu sampai ke tempat tujuan yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Ada satu hal yang menarik, bagaimana pola kepemimpinan beliau membangun sebuah tradisi kepemimpinan. Beliau punya otoritas dan semua sahabat pasti patuh. Seandainya beliau mau jadi diktator, orang ridho. Tapi beliau tidak. Untuk menetapkan di mana tempat masjid ini agak sulit. Sulitnya banyak yang menawarkan tanah. Seperti sekarang lah kalau bangun masjid dan sulit karena semua orang tidak mau menawarkan. Ini ditawarkan sehingga Nabi, waktu itu Nabi bisa punya kemampuan untuk menetapkan, tapi tidak. Beliau membangun sebuah leadership kepemimpinan, akhlak kepemimpinan di mana umat itu puas dengan keputusan beliau. Tidak ada yang tersisihkan dan tidak ada yang merasa dibiarkan begitu. Nah, beliau mengatakan begini, ini banyak yang nawarkan, bagaimana kalau kita putuskan aja di mana tempat dibangun masjid, di mana saja unta saya itu berhenti. Namanya Al-Kushwa unta itu. Al-Kushwa. Ya. Belum ada BMW. Jadi Al-Kushwa itu unta. Nah, unta itu bangkit kemudian dilarik duduk. Nah, di sanalah masyarakat puas dengan keputusan Nabi. Ini mengingatkan pengalaman ketika Nabi masih muda sebelum jadi Nabi. Terjadi banjir, Hajar Aswad copot dari ujung Ka'bah itu. Oh, orang-orang pimpinan kabilah kan ingin merasa bangga kalau mereka bisa memindahkan. Bertengkar. Jadi yang sering bertengkar itu turunan dari sana tuh. Padahal gak usah bertengkar, pindahkan lah gantian bagaimana. Bertengkar, tapi ada sebuah solusi waktu itu karena ada keputusan, solusinya gini aja lah. Siapa saja orang yang paling pertama masuk masjid subuh, dialah yang memindahkan. Ah, rupanya dengan tidak direncanakan, Muhammad kecil waktu Nabi Muhammad yang masuk pertama. Mereka meridhoina, kami ridho lah kalau Al-Amin ini yang mengangkat. Kami ridho, biar aja dia. Nabi punya wewenang untuk memindahkan sendiri, tempel. Tidak. Nabi ingin memberikan kepuasan kepada banyak orang. Digelarnya sorban yang besar seperti taplak meja itu. Ditaruhnya Hajar Aswad itu di tengah-tengah. Semua pemimpin kabilah membawa itu. Mereka senang merasa dilibatkan. Ini adalah sebuah teladan pola kepemimpinan yang dikembangkan baginda Rasul, meminimalkan orang yang kecewa. Mengoptimalkan semua orang merasa puas. Merasa orang merasa mendapatkan, menikmati gitu dengan pola kepemimpinan. Banyak kasus ini. Nah, dalam kasus membangun masjid. Kemudian, nah ini yang menarik. Sebelum beliau akan datang, masyarakat kan menawarkan kepada Nabi rumah. Ya Rasulullah, rumah kami. Ya Rasulullah, ditinggal di rumah kami. Nabi mengatakan, jangan kalian pikirkan rumahku. Pikirkan rumah Allah. Maka mereka rebutan dari menyerahkan tanah untuk bangunan masjid. Akhirnya ditetapkan, dibangun masjid, selesai bangun masjid. Nabi kemudian Waktu itu, ya Rasulullah, rumah Allah sudah selesai, tinggal rumah Rasulullah. Ya, saya akan bikin rumah sambungan dari masjid umum. Dibikinlah rumah beliau itu 2x2 meter. Ya, meteran Arab sama meteran sini sama, Pak. Sama 1 meter itu, sama panjangnya. Jadi 2x2 meter. Kalau di sana namanya RSSSSSS. Rumah sangat sederhana, sederhana sekali. Ya. Jadi 2x2 meter beliau. Setelah itu memang diperbesar menjadi 4x4 meter. Sampai meninggal dunia, istana beliau 4x4 meter. Sambungan dari masjid umum sampai sekarang yang jadi komplek kuburan Nabi itu. Nah, beliau berwasiat kalau saya meninggal dunia saya minta dikuburkan di sini. Nah, jadilah komplek kuburan sekarang di sudut masjid itu ada. Nah, tapi beliau bersabda, antara kuburanku, rumahku sekarang dengan mihrab tempat khutbahku itu adalah salah satu taman di antara taman sorga. Raudhatun min raudhatil jannah. Nah, jadi kalau ingin tahu sorga, taman surga sebelum meninggal dunia, harus siap $3,500. Berangkat ibadah haji. Bisa. Malah dari sini lebih murah katanya. Ya, asal tidak makan di sananya. Dan tinggalnya tidak di hotel gitu. Murah, Pak. Tidurnya di masjid terus. Murah itu, coba air tiket aja. Jadi ada raudhatun min raudhatil jannah, salah satu taman di antara taman surga katanya. Nah, oleh pemerintah Saudi dibedakan itu tikarnya itu apa biru sama putih, yang lainnya merah kan semua. Nah, ini adalah awal pembangunan setelah jadi beliau itu ketika di Makkah memang beliau itu kaya. Sukses kan beliau membangun sebuah sinergi strategis di bidang ekonomi. Seorang yang memiliki keterampilan bisnis bersatu dengan orang yang punya modal. Siti Khadijah itu luar biasa. Salah satu pelajaran dari pernikahan Nabi bukan pelajaran yang 25 tahun dapat 40 tahun walaupun itu juga halal. Nah, tapi yang energi bersinerginya ini. Orang yang punya keterampilan bisnis enggak punya modal enggak bisa sukses. Orang punya modal enggak punya kemampuan untuk mengembangkan, enggak bisa disatukan. Katanya inilah kelemahan kita, kurang bersinergi. Umat Islam sekian ratus juta. Tapi enggak kurang bersinergi, jadi masing-masing aja. Ah, wallahualam itu kata orang-orang pintar begitulah. Jadi, nah beliau membangun masjid, setelah itu bikin rumah. Nah, beliau awal membangun masyarakat Madinah adalah membangun masyarakat yang memang demam masjid, rindu masjid, mu'allakun bil masajid, manusia-manusia yang selalu rindu dan cinta masjid, sehingga dengan banyak ketemu di masjid, beliau membangun sebuah persaudaraan yang kompak. Ya, tantangannya tidak banyak waktu itu kan, umat Islamnya sedikit, begitu mudah. Ya, tidak usah sulit cari parkir, nggak ada. Jadi, nah, bagaimana beliau menghadapi masyarakat Madinah? Ketika beliau sampai di Madinah, masyarakat Madinah itu masyarakat bukan homohin, masyarakat citrohin, masyarakat majemuk, masyarakat plural, ada Yahudi. Malah sampai sekarang sebetulnya Yahudi itu kan merasa Madinah itu kepunyaan mereka. Makanya habis-habis mereka akan ambil itu kalau bisa itu Madinah itu. Karena ini warisan dari Solomon dan David kan, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, yang menurut kita Nabi kita juga itu Nabi Sulaiman sama Nabi Dawud. Sampai sekarang itu gak akan. Madinah itu kan basis Yahudi juga waktu itu, orang Yahudi di sana. Kristen, sudah ada Kristen waktu itu. Majusi, penyembah matahari, penyembah bintang, kemudian juga ada yang menyembah batu, yang musyrikin, yang tidak beragama, dan ada sedikit umat Islam yang menjadi cakal bakal sahabat Ansar. Nah, sahabat Ansar ini hasil dari diskusi Nabi di Aqabah namanya, Bayatul Aqabah, di tempat jumrah itu. Ada pemuda-pemuda yang kemudian tertarik mendengar bacaan Nabi. Setelah bacaan Nabi, dialog deh, sampai 3 kali terjadi perjanjian. Lahirlah sebuah bayat perjanjian. Nabi menaruh tangan katanya di atas tanah, kemudian mereka menumpukan tangan di atas tangan Nabi, menyatakan, musuh Anda adalah musuh kami, sahabat Anda adalah sahabat kami, siapa saja memusuhi Anda berarti adalah memusuhi kami, silakan Anda datang ke Madinah, kami yang akan menjadi penolong Anda. Itu Bayatul Aqabah, yang jadi cakal bakal sahabat Ansor itu. Nah, apa yang beliau lakukan menghadapi pluralitas atau kemajemukan dalam beragama ini? luar biasa. Beliau meluncurkan sebuah konstitusi tertulis pertama di dunia, namanya Dustur Madinah. Konstitusi Madinah, Dustur Madinah ini adalah menggambarkan toleransi luar biasa. Bayangkan pasalnya, orang luar Islam tidak boleh dipaksa memilih Islam. Pada waktu itu Nabi punya kemampuan untuk memaksa. Orang luar Islam diberi kebebasan menyembah Tuhan mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kemudian mereka harus loyal kepada pemimpin Madinah, Nabi. Tidak boleh khianat kepada masyarakat Madinah lainnya, umat Islam. Nah, itu sampai sekarang bisa dibaca. Itu namanya Dustur Madinah itu. Memang sebuah konstitusi yang sangat singkat, masih panjang Undang-Undang Dasar 45, walaupun orang mengatakan terlalu singkat, tapi Dustur Madinah lebih singkat lagi. Tapi luar biasa sampai sekarang itu. Masih bisa dibaca itu, sekian ratus tahun sebelum PBB meluncurkan tentang HAM dan lain-lain. Dustur Madinah. Kemudian apa yang disampaikan oleh beliau kepada umat Islam waktu itu? Pesan utama beliau awal-awal beliau membangun masyarakat. Namanya Abdullah bin Salam. Dia semula seorang cendikiawan Yahudi di Madinah. Dia mendengar bahwa ada orang bernama Muhammad dari Makkah pindah ke Madinah mengajarkan teologi tentang monoteisme, konsep satu Tuhan. Dia merasa tidak yakin sebab menurut dia yang konsekuen mengajarkan monoteisme adalah Yudaisme, Yahudi, teologi Yahudi menurut dia. Oleh karena itu dia bermaksud ingin melakukan semacam debat teologis dengan Nabi, diatur sedemikian rupa ingin ketemu, berhasil ketemu, kemudian disambutnya oleh Nabi dengan baik, disalaminya oleh Nabi, dirangkulnya oleh Nabi, terjadi proses diskusi, Nabi diserang, Nabi menjawab dengan baik, logik, dapat diterima. Abdullah bin Salam memberikan komentar, seumur hidup baru kali ini saya ketemu dengan orang yang tanpa cacat. Luar biasa ini manusia. Saya emosi, dia tenang katanya. Saya serang, dia senyum. Saya salaman, dia tidak mau melepaskan. Sebelum saya melepaskannya, saya dirangkulnya seperti sahabat lamanya, seperti akrab, sudah akrab lama. Saya mencoba katanya berargumentasi tentang konsep teologi itu. Dia menjawab dengan indah dan baik. Dia katakan, manusia macam ini tidak mungkin penjahat, tidak mungkin menebarkan kejahatan, tidak mungkin dia menebarkan kezaliman. Ini manusia sempurna. Dia masuk Islam. Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Dan dia hafal, saya hafal betul, kata dia, 4 pesan moral Nabi yang disampaikan kepada umatnya waktu itu. Diulang-ulangnya oleh beliau. Apa 4 pesan moral ini? Saya kira masih relevan untuk kondisi sekarang umat dimanapun. Ufsus salam, wasilul arham, wat'imut tu'am, wasallu billayl wan nas niyam. Aku pesankan kepada kalian 4 hal. Pertama, tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Bersikaplah kalian umat Islam santun kepada orang lain. Santun itu adalah dakwah yang paling efektif. Brutal adalah merusak strategi dakwah, merusak citra Islam. Satu, bangun, budayakan sahidup santun, kesantunan sikap. Wasilul arham, bangun keakraban dan persaudaraan. Jangan bermusuhan walaupun ada perbedaan. Yang ketiga, wat'imut ta'am, wujudkan kepedulian sosial. Tolong itu orang-orang yang ekonomi lemah, mereka yang menghadapi krisis pangan. Ya, karena kelapar itu bisa nekat itu. Orang lapar itu bisa nekat, bisa kalap, bisa juga kolep. Ya, karena tidak makan. Itu ini. Dan yang keempat, ini pesan Rasul yang saya kira baik untuk bapak-bapak renungkan, resapkan dan kemudian amalkan. Beliau menyatakan, wasallu billail wan nasiyam. Kalian harus memelihara sholat malam pada saat orang-orang non-muslim sedang tidur nyenyak. Kalian bangun sholat malam. Kalian akan hidup dengan salam, selamat, sejahtera, damai. Kalian mati dengan salam, selamat. Kalian meninggal dunia dengan selamat. 4 pesan moral. 3 menyangkut kesolehan sosial. 1 menyangkut kesolehan spiritual. Yaitu membangun kesantunan sikap, membangun keakraban dan kepedulian sosial. Dan yang keempatnya adalah kesolehan spiritual, yaitu yang menyangkut pelihara sholat malam. Dan seperti pernah saya sampaikan, beliau memang memelihara sholat malam dari sejak tahun pertama kenabian sampai menjelang wafat. Dan kepada umatnya beliau mengatakan, ini adalah tradisi para nabi dan rasul Allah. Salat malam adalah salat kebiasaan orang-orang yang saleh dan suci mulia. Ini adalah merupakan saluran untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan membangun wibawa di hadapan manusia. Berulang kali Nabi menyampaikan mengenai salat malam. Jadi ada baik-baik juga ini menjadi bagian daripada program kita, dalam program kita, dalam hidup kita. Empat hal ini adalah pesan Rasulullah awal membangun masyarakat Madinah, memperlihatkan sosok pribadi yang santun, yang disiplin, yang baik, yang unggul. Dan yang kedua adalah jangan bertengkar. Musuh satu terlampau banyak, 1000 sahabat masih kurang. Itu menjadi prinsip kita. Jangan punya musuh, hidup supaya tenang ini. Dan kemudian yang ketiga, tetap kita tidak boleh membiarkan orang sampai menderita karena kelaparan. Harus ada kepedulian sosial, harus ada kepekaan sosial, terutama mereka yang menghadapi tadi krisis pangan. Dan kemudian memelihara sholat malam, awal pembangunan masyarakat Madinah. Nah, sekali lagi, umat Islam waktu itu memang disiplin untuk sering ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka selalu disiplin ketemu dengan Rasul di masjid? Karena beliau sendiri menampilkan sebagai sosok yang memberikan daya tarik. Jadi orang itu senang kalau ketemu dengan Nabi, bahagia kalau bisa dialog dengan Nabi. Mereka merasa nikmat kalau bisa sholat berjamaah dengan Nabi, mendengar bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi. Mereka merasa bahagia kalau ditegur oleh Nabi, bisa salaman dengan Nabi. Sampai orang itu merasa tersiksa, merasa menderita kalau sekian hari gak ketemu dengan Nabi. Mereka mencintai Nabi sehingga Nabi menjadi sosok pribadi yang memberikan daya tarik. Jadi orang itu senang ketemu dengan Nabi. Pernah ada satu kejadian pada akhir-akhir kehidupan beliau dialog dengan para sahabat, saudara-saudara, barangkali saya tidak lama lagi akan berpisah. Sebagai manusia saya pun harus menghadap Allah. Kalian juga begitu, entah saya yang duluan atau kalian duluan, tapi pasti kita ini akan berpisah. Barangkali selama saya melaksanakan tugas memimpin kalian, memberi nasihat kalian, saya banyak dosa dan kesalahan, kata Nabi, maafkanlah saya. Kalau di antara kalian sekarang ingin menuntut balas, sekaranglah, jangan di akhirat. Jangan kalian menuntut saya di akhirat di hadapan Allah. Kalau saya melakukan kesalahan kepada kalian, balaslah sekarang. Para sahabat malah menundukkan semuanya, menangis, kan pecah dengan Nabi. Dan Anda tidak, ya Rasulullah, Anda tidak pernah melakukan kesalahan, begitulah menyatakan. Tapi ada seorang sahabat yang berdiri di belakang, ya Rasulullah, saya pernah dipukul oleh Anda. Wah, Umar waktu itu hampir bangkit, kata Nabi, duduk. Saya pernah dipukul oleh Anda. Baik, kamu akan menuntut balas. Iya, ya Rasulullah, maju ke depan. Sahabat yang lain sudah hampir marah. Maju ke depan, sudah maju ke depan. Saya dipukul bagian belakang, ya Rasulullah. Baik, belakang. Waktu saya dipukul, saya tidak pakai baju, ya Rasulullah. Waktu itu, waktu tidak pakai baju, dibuka loh. Sahabat yang lain sudah kininya, kurang hajar ini. Dibukanya, pas begitu dia sudah dibuka, ini Rasulullah, langsung lari mencium punggung Rasulullah. Jadi nakal juga sahabat itu. Ya Rasulullah, saya nazar, katanya ingin mencium punggung Anda. Ini sahabatnya bukan dari LA. Nah, jadi itulah awal pembangunan masyarakat Madinah. Berturut-turutlah ayat turun. Pertama soal zakat. Sholat kan sejak di Mekah, zakat, kemudian saum, kemudian haji, aturan tentang keluarga, aturan, ada juga ayat-ayat tentang perang. Memang suasananya waktu itu, ayat itu turun, umat Islam sedang menghadapi tantangan diserang sana, serang sini kan, sehingga perlu ayat-ayat yang memberikan janji, kalau kamu mati langsung masuk surga dan lain-lain. Memang situasinya pada waktu itu sedang dalam suasana perang. Nah, inilah awal pembangunan masyarakat Madinah. Dan tanpa masyarakat Madinah tentu tidak akan ada kejayaan Baghdad dan Cordova. Kalau tidak ada kejayaan Baghdad dan Cordova, tidak akan ada peradaban yang dipimpin Amerika Utara dan Eropa Barat. Sejarah ini diputar oleh Allah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari kemenangan itu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama 5000 tahun sebelum Masehi Mesir kuno, pindah ke India kuno, pindah ke Tiongkok kuno, Persia kuno, dari Persia kuno kemudian Athena Yunani. Athena Yunani hancur, bangkit Baghdad dan Cordova. Baghdad dan Cordova hancur, bangkit Eropa Barat dan Amerika Utara. Pada satu saat harus beralih lagi. Kemana? Ke Indonesia. Tergantung teman-teman di LN. Nah, kalau hutang sudah terbayar, gitu ya. Masyarakatnya sudah pada disiplin, gitu. Nggak banyak ngamuk, nggak banyak bertengkar, nggak banyak caci maki, kerja tekun, sudah disiplin, begitu. Nah, insya Allah. Karena Quran menjanjikan akan diputar, kata sedemikian rupa. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, ini tahu apa ceramah wada, ceramah terakhir selama saya di sini. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya persilakan, kalau bisa saya jawab, kalau enggak tentu saya mohon maaf. Ini sudah diketik rapi ini. Baik. Salah satu anggota pengajian kami sudah sekitar 3 tahun terakhir terbaring dalam keadaan koma di rumah sakit Los Angeles. Ibu tersebut dibantu dengan life support. Namun secara kedokteran sebenarnya sudah tipis kemungkinan sembuhnya. Mohon penjelasan Ustaz, atau kalau sudah ada fatwa MUI tentang kondisi semacam ini, apa yang harus dilakukan keluarga agar terpenuhi urusan dunia maupun ya. Kalau seseorang itu sudah sakitnya sudah parah, sudah dibantu oleh alat, kalau alatnya dicabut secara medis akan meninggal dunia, maka doa yang paling baik, doa yang kita kutip dari hadis Bukhari itu, yang maksudnya adalah, ya Allah, seandainya hidup baginya yang terbaik, tolonglah dia. Tapi seandainya wafat baginya yang terbaik, maka kami berserah diri kepadamu. Kami ridho menerima segala apa saja yang kau berikan kepada kami. Yang kedua, kita tetap harus berusaha, tidak boleh putus asa. Jadi tetap saja ada ikhtiar dan usaha. Artinya jangan di apa mesin-mesin atau alatnya itu jangan kemudian lah biar cepat ngeternak, nggak boleh. Kita tetap harus ada usaha dan ikhtiar seperti itu. Doa demi doa, boleh langsung ataupun tidak langsung sama saya doakan. Sebut saja namanya Anu bin Anu, ya Allah tolonglah dia gitu. Ya, berilah dia kalau seandainya hidup bagi yang terbaik, tolonglah dia. Seandainya wafat baginya, kami serahkanlah kepadamu. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Kuasa. Itu. Jadi kita tetap saja keluarga dalam hal ini ikhtiar, tidak boleh putus asa. Kalau ditanyakan ini rahasia apa, wallahu alam, ini tidak menunjukkan bahwa itu jahat, tidak menunjukkan apa-apa. Itu adalah sebuah perjalanan hidup yang harus ia lalui seperti itu. Amang ini kewajiban-kewajibannya sebagai muslim, tentu saja ya kalau memang dalam kondisi begitu, ya dia tinggal baca la ilaha illallah aja. Salat sudah enggak mungkin, apalagi kalau sudah enggak sadar. Tetapi kewajiban-kewajiban yang sifatnya itu adami, artinya ada kaitan dengan manusia, maka itu bisa di lakukan atau dengan harta itu dilakukan oleh keluarganya. Pamannya punya hutang, dibayar oleh keluarganya. Dalam ajaran agama, kalau seorang meninggal dunia punya hutang, maka hutang itu menjadi kewajiban ahli warisnya. Ahli waris. Jadi ahli waris itu bukan hanya menerima warisan, tapi juga menerima kewajiban untuk bayar hutang. Cuma kalau bayar hutang tidak diatur dengan hukum waris, artinya anak laki-laki harus dibayar dua kali, tidak. Ini siapa saja yang mampu gitu. Siapa yang mampu. Nabi tidak mau menyolatkan seorang karena dia punya hutang. Nabi selalu bertanya, ini punya hutang enggak? Punya ya Rasulullah. Ada keluarga yang nanggung, enggak ada yang mau nanggung, ya sudah enggak saya solatkan. Karena doa saya nanti terhalang. Jadi kalau menghutang aja menghalangi doa, apalagi curi. Apalagi curi itu, ngambil hak orang lain lebih berat. Itu tapi pada satu saat Nabi akan menyolatkan jenazah. Rupanya ada sahabat berbisik, ya Rasulullah, ini banyak hutangnya ini. Banyak hutang. Kata Rasulullah, saya yang akan membayarnya. Allah Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu keluarganya tidak ada yang mampu. Tidak yang mampu. Nah, itu Rasulullah. Kalau ustaz sekarang enggak bisa begitu. Bayar aja sendiri. Kita juga banyak hutang cicilan. Rasulullah yang luar biasa itu. Jadi bayar hutangnya, kemudian kalau ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya harta, banyak zakat, dan itu wajib keluarga yang membayar. Apa ini termasuk dosa? Contohnya kita sebelum puasa tidak meminta maaf dulu pada orang tua dan pada saudara, padahal biasanya sebelum puasa itu kita harus membersihkan hati. Kita harus minta maaf kepada orang tua itu setiap saat, bukan mau puasa saja. Di kita ada tradisi sebelum puasa dan sesudah puasa. Ya barangkali ya pada barangkali dulu yang ngambil inisiatifnya mencoba supaya memanfaatkan momentum itulah. Pendeknya tujuannya baik. Tapi sekali lagi jangan sampai kita meminta maaf hanya waktu akan puasa aja. Kan puasa bulan Syawal nanti bulan Haji sih ya, bagaimana kita aja. Jadi tetap tidak boleh ini. Dosa yang paling berat itu dosa kepada kedua orang tua. Satu-satunya dosa yang dijanjikan akan mengakibatkan sial hidup, menderita hidup, itu dosa kepada orang tua. Kalau dalam sebuah hadis dikatakan dosa kepada orang tua itu adalah tangga kedua setelah musyrik. Akbarul kabair kan. Tainkah saya tunjukkan ada dosa yang paling besar di antara dosa besar, kata Nabi. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Apa itu dosa yang paling besar di antara kelompok dosa-dosa besar? Dosa besar di antara yang besar-besar. Nabi menyatakan al-isyraku billah, musyrik, menyekutukan Allah. Kemudian beliau terdiam. Tsumma uququl walidain, menyakiti ayah dan ibu. Begitu. Secara khusus Nabi menyatakan azabnya akan kontan di dunia sekarang. Saya kebetulan selain mengajar juga sering memberikan konsultasi. Itu 85%. 85% orang-orang yang mengalami kehidupan yang sial, gagal, menderita, apa saja, entah itu jenis penyakit, entah itu sial nasib, entah musibah segala macam, 85% orang yang tidak baik kepada ibu dan bapaknya. Itu semula tidak sengaja saya tulis, tapi karena ini pengalamannya kok pahit. Betul, masa satu tahun orang kebakaran 4 kali, bayangkan. Bahkan rumah kebakaran, mobil kebakaran, kantor kebakaran, sampai anak terbakar. Setelah saya ternyata menyakiti orang tua. Malah ada yang terakhir sekali, seorang insinyur geodesi. Dia datang ke rumah menangis, padahal dia dosen senior lah. Dia menangis, katakan. Rupanya dia mengalami, Pak, katanya saya mendapatkan musibah. Tidak apa. Dia bilang, istri saya terang-terangan berzina dengan supir saya. Saya tegur, malah dia keluar dari Islam. Setelah keluar dari Islam, dia menantang ingin masuk neraka. Caci maki luar biasa. Saya enggak kuat, ya Allah, katanya, kenapa? Padahal istri saya itu idola saya. Dia adalah ustadzah saya. Saya belajar ngaji dari istri saya. Saya ini bisa susah rajin sholat karena istri saya, anak-anak saya bisa baca Quran karena bidikan istri saya mengaguminya, mencintainya. Tapi kenapa dia sampai melakukan perbuatan dosa, kemudian dia keluar dari Islam, dia menantang masuk neraka, saya suruh istighfar malah melawan. Saya datang ke sini, Pak, saya katakan, tolong jawab pertanyaan saya ajukan sekian pertanyaan. Barangkali Anda pernah menyakiti anak yatim, saya katakan. Karena menurut hadis orang yang menyakiti anak yatim sering itu mendapat nasib sial. Saya bilang, enggak, demi Allah, Pak, enggak. Barangkali Anda pernah mengusir orang yang minta-minta. Dia bilang, enggak. Barangkali saya katakan Anda memberikan uang zakat yang Anda mesti berikan ke fakir miskin, jadikan nafkah kepada istri Anda. Berarti Anda merampas harta fakir miskin, saya katakan, untuk nafkah kepada. Tidak, Allah, demi Allah, tidak. Sekian puluh pertanyaan saya sampaikan ujungnya. Pasti Anda pada waktu nikah menyakiti ibu Anda. Dia nangis seperti anak kecil, turun dari kursi, langsung menangis. Oh, Pak Miftah tahu, saya katakan, saya punya catatan, 85% lebih orang-orang yang gagal dalam hidup adalah mereka yang menyakiti ayah dan ibunya. Dia menangis, saya katakan, gini, ibu Anda masih ada enggak? Masih, Pak, disebutkan alamatnya. Saya bilang gini, kalau gitu sekarang tinggalkan rumah saya. Anda pergi rumah saya, dari rumah saya, hari ini juga langsung datang ke rumah ibu Anda. Taruh kepala Anda di kakinya, saya katakan. Cium itu kakinya, saya katakan. Jangan kau lepaskan sebelum ibumu mengatakan aku maafkan. Rupanya dia lakukan betul, Pak. Dia lakukan betul. Sekian hari kemudian dia memberitahu saya, Pak, istri saya sadar kembali. Dia kembali ke belajar. Mana saya ingin berangkat umroh dengan Bapak. Kapan? Saya bilang, bulan depan kita berangkat umroh. Kami ingin tobat bersama-sama. Menyakiti orang tua. Luar biasa. Jadi memang menyakiti orang tua itu jangan ambil risiko lah. Baik, saya mau tanya, apabila seorang ibu melahirkan bayi, kebiasaan di Indonesia bayi ari dimasukkan dalam pot terus dikubur, apakah perbuatan ini ajurkan? Ya kalau dikubur lebih baiklah daripada disimpan di kamar kan. Nggak apa-apa, tapi bukan ritual, itu menyelamatkannya supaya tidak kotor. Nah, pendidikannya kan begitu ya, daripada disimpan di amplop. Nggak apa-apa, dikubur aja lah, dikubur itu. Ah, boleh lah. Kalau di sini sulit cari ini, kayak saya pernah bertanya ke suci Jepang, Pak sulit tanah di sini ya, sebelum cari lah gimana tuh. Pendeknya aman lah, jangan disimpan di lemari. Boleh Bu, nggak apa-apa, nggak ada ajarannya pendeknya mau dibuat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kenapa timbul persengketaan antara sahabat, contohnya Sayyidina Ali dan Sayyidina? Ya. Isu pertama setelah Nabi wafat, sebelum jenazahnya dikuburkan, adalah menyangkut kepemimpinan politik. Isu pertama itu, siapa pemimpin pengganti Nabi? Dan perpecahan pertama yang menyebabkan umat Islam berkeping-keping adalah perpecahan tentang pemilihan pemimpin politik. Makanya ketika kita ada perbedaan dalam soal pilihan pemimpin negara, itu harus ekstra hati-hati. Potensi pecah itu ada turunan dari dulu. Ada bakalnya. Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah gak pernah apa-apa kalau beda faham fikih itu. Tapi begitu beda faham siapa yang harus jadi khalifah, perang antara janda rasul dengan menantu Nabi. Bayangkan perang Jamal itu. Utsman terbunuh sedang baca Quran karena menyangkut kepemimpinan politik. Ali bin Abi Thalib dibunuh pulang dari masjid. Itu adalah, ini jadi memang perpecahan kalau sudah menyangkut kepemimpinan itu bisa memberikan pengaruh sangat besar. Dan saya kira sejarah di mana-mana lah, sejarah Saudi, sejarah Irak, sejarah semuanya itu menunjukkan tentang perpecahan di bidang kepemimpinan politik itu sering mengakibatkan ini. Apa sebabnya? Ada orang yang mengaitkan faktor eksternal, infiltrasi pada waktu itu Yahudi yang daerahnya dikuasai. Itu terbukti Umar bin Khattab terbunuh oleh Abu Lu'lu. Abu Lu'lu itu seorang infiltran Yahudi yang pura-pura menjadi pembantu Umar bin Khattab. Pada waktu Umar bin Khattab kan gak pakai intelijen, belum musim, belum ada CIA waktu itu. Nah, jadi dia pura-pura jadi pembantu. Ketika sujud ditikam. Ditikam. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh. Konflik gubernur Mesir ketika pemerintahan Utsman bin Affan itu juga gara-gara seburat keputusan yang juga direkayasa oleh orang-orang infiltran Yahudi. Kemudian Ali bin Abu Muljam juga begitu. Hadis-hadis palsu juga begitu. Nah ini faktor luar, tapi faktor dalamnya pasti ada. Apa faktor dalam? Tadi itu aja tiga, soal kekayaan dan jabatan yang menjadi sebab. Yang saya tanya mengenai sholat sunnah, tobat dan tasbih, apakah dapat dilakukan setiap hari atau kalau sholat tobat itu diartikan sebagai syukrul wudu, barang siapa yang terlanjur berbuat dosa, ambil air wudu, lakukan sholat dua rakaat syukrul wudu sebagai sholat tobat, boleh dilakukan setiap saat. Yang dibolehkan sholat ba'da asar tidak boleh, sampai maghrib, ba'da subuh sampai dengan waktu duha tidak boleh, tapi boleh. Itu yang disebut sholat tobat dalam sholat syukur wudu. Tapi kalau sholat tobatnya dikaitkan dengan sholat malam, merujuk kepada surat Az-Zariyah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang baik itu memelihara sholat malam dan di waktu sahur dia istighfar bertobat kepada Allah, tentu di waktu malam setelah tahajud. Itu berfungsi sebagai sholat tobat. Nah, sholat tobat tersendiri memang debatable. Jadi kalau mau lakukan wudu dulu aja dalam bentuk syukrul wudu. Nggak ada debatable. Sepakat begitu. Sholat tasbih juga menjadi sholat yang debatable. Ini adalah karena mungkin ahli kritisi hadis menilai hadisnya tidak sahih begitu. Jadi debatable. Ya, saya pernah melakukan dulu, kemudian sekarang enggak pernah melakukan, ada teman yang melakukan, ya kita biasa-biasa aja beda pendapat itu mengenai salat tasbih. Tapi kalau salat malam tadi enggak ada perbedaan pendapat. dan kesalahan apa dan dosa apa yang kita lakukan sehingga kita harus melakukan salat taubat tersebut, dan apakah sebaliknya dilakukan secara berjamaah atau kalau syukur wudu sendiri-sendiri? Kalau syukur wudu. Tapi dalam bentuk salat malam ada berjamaah, boleh kan seperti tarawih itu? Boleh berjamaah. Dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah tentu saja. Kalau dosanya pernah umpamanya saja mukul mertua, ya harus minta maaf dulu sama mertua. Dosa kepada manusia selesaikan dengan manusia gitu maksudnya. Bolehkah seorang istri menanyakan kepada suami untuk terbuka kepada istrinya mengenai uang yang dikirimkan kepada ibunya, suami ataupun kepada saudaranya? Karena suami bilang tidak boleh diceritakan, karena kalau memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Tapi saya ini kan istrinya, seperti saya tidak dihargai. Malah suami bilang bukan dari uang. Ya, yang terbaik itu terbuka bagaimanapun. Ya, yang lain aja dibuka, masa uang tidak terbuka? Terbuka aja, biar dapat pahala. Bapak kirim uang sama ibu, kemudian mah saya kirim sama ibu saya sekian, kamu harus ridho. Oh ridho, insyaallah. Jadi dapat pahala kan? Nanti yang dapat pahala itu yang paling baik. Tapi barangkali ada situasi-situasi tertentu, itu adalah perkasus. Umpamanya saja karena istrinya kikirnya luar biasa, umpamanya. Ya harap dimaklumi saja, kalau tidak diberitahu salahnya kikir. Tuh, Pak. Tapi kalau yang baik-baik mestinya terbuka aja lah. Jangan ada yang disembunyikan. Apakah kita boleh melakukan perdagangan jual beli di dalam masjid? Bentuk transaksinya tidak boleh. Pemanya buka kaki lima, buka itu. Kalau di sana di sudut-sudut gitu enggak apa-apa. Apa? Sama dengan orang junub, sama aja konsepnya. Orang junub tidak boleh berada di masjid. Jadi tidak boleh di masjid disediakan kamar khusus untuk pengantin baru begitu. Tapi abis saat lewat saja kan boleh gitu. Bagaimana tentang membaca surat Yasin di kuburan, katanya dilarang. Nabi tidak memberi contoh. Karena Nabi tidak memberi contoh, begitu dilakukan pasti menjadi masalah gitu. Jadi gimana? Ya sebetulnya baca Yasin di mana saja boleh. Sayang pantas begitu, tapi karena di kuburan itu ada kaitan dengan yang meninggal dunia, maka timbullah pendapat seperti itu. Karena hubungan kita kan dengan ruhnya yang di alam barzah, bukan yang di sana. Jadi Nabi tidak memberi contoh seperti itu. Jadi biasa, malah Nabi mengatakan hiasu rumahmu dengan bacaan Quran, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan yang di atasnya tidak pernah dibacakan Quran, gitu kan. Jadi menunjukkan di atas kuburan tidak pernah dibacakan Quran. Jadi datang bagaimana, yang paling baik baca doa aja. Assalamualaikum, siapa? Ayah kita, assalamualaikum ya abi atau ya abah, atau sebut namanya, assalamualaikum ya anu. Habis itu Allahumma firlahu warhamu wa'fi wa'fanu. Itu aman lah itu. Nah, begitu ibu baca Yasin, pasti debatable. Kan baca Yasin boleh di mana saja, ada yang mengatakan Nabi ngambil contoh dan seterusnya. Nah, kalau baca di rumah kan bebas, malah lebih enak, lebih nyaman begitu. Tapi memang ini tidak semudah yang diucapkan. Tradisi di Jawa itu jadi harus ya barangkali penuh kearifan lah, penuh pengertian di secara bertahap. Jangan sampai minta ke kuburan, itu yang paling pokok. Ya sama, jadi semua ayat Quran dibaca di mana saja boleh, tapi jangan membuat ritual baru. Jangan buat ritual baru tuh begini, suratnya mesti surat ini harus dibacanya sekian kali, menghadapnya harus ini. Nah, itu ritual baru, tidak boleh begitu. Saya menjaring dengan misi dakwah karena selama 7 jam sekali selama setahun murid bergaul dengan muslim. Dengan demikian mereka mengenal dekat seorang muslim yang ternyata berbeda dengan apa yang di media. Masalahnya adalah kerjaan SD ini membuat tidak bisa sholat Jumat. Pertanyaan, apakah betul cuman saya, apakah ada amalan-amalan yang bisa mengganti? Nah, ini mengenai sholat Jumat memang jadi problem. Kan begini, sholat Jumat itu sholat hari Jumat. Di mana-mana itu jangan nanti ibu-ibu datang di sini sholat Jumat hari apa gitu, jangan. Pasti Jumat itu. Jadi jangan tanya lagi lah. Pasti Jumat itu. Cuma kan kalau bisa berjamaah gitu. Kalau bisa baik, nggak bisa berjamaah, nggak bisa dua kemungkinan, sholat Jumat aja sendiri bisa, atau sholat duhur, begitu. Jadi sepanjang ada waktu, waktu duhur itu Jumat boleh. Pokoknya nggak bisa jam 12 katakanlah duhur 12 nggak bisa duhur, bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3. Pendeknya sebelum asar bisa. Jadi waktunya panjang kan bisa. Tidak bisa juga, tidak bisa juga. Ya namanya bagaimana? Sudah tidak memungkinkan kan laksanakan segala perintah Allah dengan semampu kita. Kalau memang sudah tidak mampu, tidak mungkin karena sesuatu hal, ya dilakukan saja di zuhur, di jamak kepada asar. Tapi Jumat tidak boleh. Kalau di jamak kepada asar harus zuhur. Jumat tidak boleh di sana. Apa boleh Jumat dengan zuhur di Jumat dengan asar di jamak? Boleh. Nabi itu di Arafah kan Jumat itu. Nabi di Arafah itu khutbah Arafah itu hari Jumat. Itu dijamak Jumat dengan duhur dengan asar kan? Jadi boleh. Yang tidak boleh Jumatnya ditarik ke asar. Jadi kalau ke asar terpaksa enggak bisa ya duhur aja. Itu karena alasan musafir atau alasan sakit atau alasan yang tertentu. Jadi usahakan lakukan pada saatnya pada waktu duhur. Kalau sesuatu hal Allah Maha tahu, karena kita enggak mungkin, ya situasinya enggak mungkin, ya ditangguhkan aja menjadi asar. Kalau memang enggak mungkin, enggak memungkinkan, ya mungkin tidak mungkin kan per kasus itu. Tapi usahakanlah semaksimal mungkin kita bisa melaksanakan salat Jumat. Bagaimana sikap kita sebagai muslim hidup di USA yang selalu dicap teroris oleh orang non-muslim? Apakah kita perlu membela diri dengan berdebat dengan mereka? Ya, buktikan aja lah dengan amal. Saya kira perlihatkannya orang Indonesia itu adalah juga merupakan orang yang baik. Kita orang Islam itu orang baik. Jadi walaupun ini bukan negeri kita, tapi kita adalah menjadi warga yang disiplin, patuh pada aturan, dan barangkali itu juga cukup efektif. Ya silakan diskusi yang memang memungkinkan diskusi. Tetapi lisanul hal afsahu min lisanil maqal katanya. Ucapan dengan perbuatan lebih efektif daripada perbuatan dengan ucapan. Ya. Jadi perilaku teladan itu lebih efektif meyakinkan orang daripada dengan bersilat lidah melakukan pembelaan. Tapi mungkin pada satu saat kita perlu juga menjelaskan. Kalau ingin tahu Islam, baca Quran lah, jangan baca Quran begitu. Ya, kalau ingin tahu bagaimana Islam yang lihatlah Rasulullah. Itu kuncinya itu kan. Ya, jangan lihat yang lain. Kalau seorang Muslim pernah menikah, kemudian bercerai, lalu memutuskan untuk tidak nikah lagi, apakah itu menjadi menyalahi sunnah Rasul? Ya, kalau sampai mengharamkan, tidak boleh sampai mengharamkan. Tapi kalau bahwa itu tidak karena sesuatu hal baik yang menyangkut pribadi ataupun hal-hal yang lainnya, pertimbangan yang dibenarkan oleh syara tentu tidak. Yang tidak boleh sampai mengharamkan. Udahlah, nggak ada yang benar cowok itulah. Oh jangan, kan ayah kita cowok juga itu. Bagaimana dengan citra orang muslim? Ada muslim yang berkotak-kotak, tidak bergabung. Apa itu Islam jamaah antara? Bukanlah Islam mengatakan asli gotong royong. Apa itu Ahmadiyah yang sempit? Berapa bulannya? Karena Bapak bentar. Ya, jadi begini. Sejak adanya perpecahan di bidang politik kekuasaan, kemudian melahirkan dua hal yang sangat besar pengaruhnya. Pertama adalah lahirnya usaha-usaha membuat hadis palsu untuk pembelaan sikap politik pada waktu itu. Maka lahirlah hadis-hadis palsu. Kemudian lahir, kemudian timbul inisiatif untuk melahirkan sebuah disiplin ilmu namanya ilmu mustalah hadis, bagaimana cara menyeleksi hadis. Yang kedua, dampaknya adalah lahirnya aliran-aliran pemikiran yang disebut scholastic Islam kalam. Itu ada aliran-aliran yang paling besar adalah Sunni Syiah yang sampai sekarang yang sangat menonjol. Itu sebetulnya asalnya menyalakut kepemimpinan. Menyalakut kepemimpinan. Nah, kemudian berkembang di dalam fikih lahir mazhab-mazhab. Setelah itu di dalam pengembangan membangun spiritualisme tasawuf lahir tarikat-tarikat. Nah itu seperti itu. Lahir memang kenyataannya demikian. Ada yang kemudian padam, ada yang kemudian terus utuh. Nah, dalam perjalanan kemudian lahir juga organisasi-organisasi. Nah, organisasi ini sebetulnya katakanlah kalau di Indonesia rata-rata Sunni begitu kalamnya, mungkin fikihnya rata-rata Syafi'i, tapi juga punya perbedaan-perbedaan pendekatan melalui organisasi sosial ataupun kelompok-kelompok yang menurut gurunya itu adalah punya prinsip-prinsip yang khusus. Nah, di antara kelompok-kelompok atau harokah-harokah itu ada yang disebut sempalan, yaitu gerakan-gerakan eksklusif, kemudian juga agresif gitu. Artinya yang ingin tidak mau menerima masukan dari luar dan juga menyalahkan orang lain, itu ada. Nah, majelis ulama mempelajari semua itu. Kalau ada aliran-aliran sempalan itu mengakibatkan bertentangan dengan ajaran agama, dikeluarkanlah fatwa, itu aliran sesat. Umpamanya saja ada jamaah Qur'aniyah, yaitu kelompok yang meyakini sumber hukum hanya Quran, hadis tidak dijadikan sumber hukum. Akibatnya mereka cuma salat 3 kali, kan Islam waktu telu kalau di Lombok itu. Nah, itu majelis ulama mengeluarkan fatwa, aliran itu namanya aliran inkarus sunnah, sesat gitu. Satu. Yang kedua, Gauja, ada aliran umpamanya saja yang mengkultuskan guru, mengkultuskan menyulat, dikeluarkan fatwa. Itu sudah banyak sekali aliran. Itu disampaikan ke kejaksaan. Kalau dulu lah kejaksaan dilarang, umpamanya saja. Nah, sekarang setelah reformasi memang sepanjang tidak ada reaksi dibiarkan. Tahun 80 itu keluarkan fatwa tentang Ahmadiyah. Saya ikut muktamarnya waktu kongres munasnya. Keluar fatwa Ahmadiyah, enggak ada reaksi. Tahun 80 itu padahal sebetulnya sudah difatwakan itu sebagai aliran sesat karena ini. Nah, kemarin di fatwa yang lama itu dikeluarkan kembali pada saat memang Ahmadiyah sudah besar dan pada waktu itu sudah sempat pimpinannya diterima oleh Presiden Abdurrahman Wahid, sehingga mereka merasa sudah diakui begitu. Oleh itu melahirkan reaksi besar, mungkin juga suasana reformasi di mana orang menyampaikan itu, dan kemudian terjadi di Bogor, yaitu dengan kekerasan itu. Kekerasan itu pun saya tahu melalui sebuah proses sebetulnya, aparat kurang cepat. Nah, wallahualam, dapetnya aparat kurang cepat sehingga kekuatan rakyat habis Jumat. Ya sudah, kalau kekuatan rakyat kan jadi masalahnya lain. Nah, itu. Nah, kalau ditanya kenapa Ahmadiyah? Ahmadiyah itu ada dua. Ada Qadian, ada Lahore. Yang Qadian di kita disingkat JAI, Jamaat Ahmadiyah Indonesia. Itu yang paling besar. Jamaat Ahmadiyah Indonesia ini, Jamaah Ahmadiyah atau Qadian itu percaya ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Ghulam Ahmad, hidup abad ke-19 di Pakistan. Nah, sekarang ini mereka mempunyai sistem kekhalifahan seperti kepasturan di Katolik. Nah, imam khalifahnya sekarang di London, karena di Pakistan Ahmadiyah dilarang. Tempat lahirnya itu dilarang, dikatakan oleh parlemen, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Parlemen Pakistan sebagai minoritas non-muslim. Dan itulah yang diusulkan oleh teman-teman. Kalau dia dikatakan sebagai minoritas non-muslim, kita tidak ada hak untuk menyerang, tidak ada hak untuk menyatakan tersesat. Tapi kalau sudah menyatakan sebagai kelompok muslim, kami harus katakan itu salah. Karena itu kalau Islam ada aturannya gitu, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir begitu. Jadi kalau dia sebagai organisasi apa, nggak akan dilarang, nggak akan ditendang, terserah hak dia kan membuat ini. Nah itu, tapi kalau GAI, Gerakan Ahmadiyah Indonesia, itu Qadian, pusatnya di Jogja. Nah, kalau GAI itu cuma percaya bahwa Ghulam Ahmad itu hanya sebagai pembaharu, mujadid, reformer. Tentu ya walaupun beda pendapat, tidak prinsip, oleh karena itu tidak dimasalahkan. Yang dimasalahkan adalah yang Qadian itu. Bukan hanya kita, bukan hanya MUI, Robito Alam Islam sudah sejak lama. Siapa saja pribadi atau organisasi yang punya keyakinan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, mereka haram menginjakan kaki ke haramain, begitu fatwa Robito itu. Jadi tidak boleh ibadah haji karena dianggap non muslim. Di Malaysia dilarang, di Pakistan sudah lama juga, di negara Timur Tengah nggak ada yang dibolehkan. Jadi yang besar itu malah di kita. Ahmadiyah itu kondisinya. Nah, ini mengenai Ahmadiyah. Ya, itu kemudian yang lain-lain memang ada kelompok-kelompok yang ya kecil, tapi sering-sering juga ada yang agak agresif. Jadi agak agresif itulah yang biasanya ditangani oleh aparat, karena itu melahirkan ketidakstabilan politik dan keamanan di kita. umpamanya saja yang terakhir kelompok-kelompok yang menamakan diri NII, itu menjerumuskan anak-anak untuk keluar dari kuliah, kemudian mengambil harta kekayaan untuk ini, itu kan membahayakan. Yang kekayaan ayah, harta ayahnya segala macam diambil. Pernah di sebuah masjid di Bandung itu anu wanita yang pakai jilbab segala macam mencuri zakat fitrah. Padahal aneh, kemudian mau kita laporkan ke polisi enggak mau, ternyata dia ajaran dari pemimpinnya, imamnya. Jadi ajaran. Nah, itu yang mengenai aliran. Tapi kalau yang organisasi-organisasi besar itu bukan tarekat, itu cuma organisasi dakwah aja, organisasi sosial. Seperti Muhammadiyah, NU, tidak ada perbedaan prinsip. Sama lah. Mengutarakan sesuatu masalah saya itu. Saya dituduh dengan seorang yang tidak saya lakukan dan saya ucapkan. Saya sudah bicarakan dengan terus terang dan jujur kepada mereka. Ini tidak percaya dengan jawaban dari saya, diantaranya terus menunduk saya, dan saya tidak dipaksa harus paksa sama ini. Mengatakan dengan akhir dan jawaban dari saya, mas, saya harus mengaku. Seumpama saya tidak mencuri, apakah saya harus mengaku sedangkan saya tidak mengetahui bagaimana? Ya, ya ini. Jadi bagaimana kalau kita dipaksa harus mengaku sesuatu yang tidak kita lakukan? Dituduh mencuri sudah tidak mengaku. Ya, saya kira kalau tidak jangan sampai mengaku. Mengaku. Memang kadang-kadang di kita ada kalanya terpaksa karena sudah tidak tahan, mungkin digebukin begitu, terpaksa. Sebenarnya dalam Islam kalau sudah tidak itu cukup dengan sumpah. Sumpah itu sudah berlaku seperti saksi kalau dalam ajaran Islam. Ya. Bagaimana? Jadi sekali lagi, kalau memang kita tidak melakukan sesuatu, ya jangan mengaku. Menurut teman saya, kalau mengaku malah jadi salah. Tetapi tentu ada sesuatu yang sering terjadi di Indonesia, orang terpaksa mengaku, kemudian nanti setelah diproses mencabut kembali begitu. Ada kalanya karena dipaksa. Makanya di hukum Indonesia juga kan, hukum Indonesia itu pengakuan dan fakta. Kalau tidak mengaku dan tidak ada fakta, nggak bisa, walaupun betul. Dia betul, tapi gak ada faktanya, gak ada saksinya, gak bisa. Harus fakta. Bagaimana kalau orang berbicara selalu kasar, tapi maksudnya baik dan disiplin? Nabi bisa mengerti. Ya, saya kira salah satu akhlak Islam adalah bicara yang baik. Jadi katakan kan prinsipnya begini bicara. Kulil haqqa, kulil haqqa fal yakul khairan aw liyasmut. Orang Islam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah benar dan baik. Kalau tidak bisa bicara baik dan benar, aw liyasmut, lebih baik diam aja, senyum-senyum aja gitu. Tapi kalau masih tidur jangan senyum, nanti suami lari lari mendekati maksudnya. Jadi ada prinsip dalam ajaran, bicara baik dan benar. Kalau tidak bisa bicara baik dan benar, lebih baik tidak bicara. Tidak bicara itu menjadi cantik dan indah gitu. Sebetulnya sejauh mana batasan waktu untuk melakukan jamak, sholat di jamak, karena kami tinggal di situ hanya untuk sementara pekan 6 bulan. Batasannya tidak ada, sepanjang kita dalam posisi musafir. Tapi kalau bapak-bapak sudah bertahun-tahun di sini, saya anjurkan jangan. Ya, walaupun tapi paspor saya paspor Indonesia ya, tapi di sini udah 3 tahun masa kosor terus jamak terus. Ya, janganlah. Tapi kalau bapak keliling, hanya kayak kemarin saya dulu keliling gitu, ya jamak jamak itu. Karena kalau tidak jamak kita kan enggak tahu itu nanti jam kedua ini ada waktu apa enggak untuk sholat kan. Nah, kalau sudah domisili di sini kan sudah jelas ada waktu. Jadi jamak kalau gitu punya keliling begitu. Jamak itu lebih ringan, Bu, daripada kasar. Jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Islam mengajarkan rukhsah keringanan. Bentuk keringanan itu adalah jamak. Kalau ibu keluar rumahnya saja pas maghrib atau pas zuhur, kemudian gak sempat gimana, gak bisa turun, gak bisa, jamak aja gak apa-apa. Jamak aja boleh, tapi jangan dibiasakan tiap hari itu. Jadi sewaktu-waktu boleh jamak, karena sibuk itu boleh jamak, tapi tidak kosor. jamaahnya. Jadi jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dzuhri wal asyri wa baina maghrib wal isya bi ghairi safarin wala maradin wala udrin, begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa udzur, tanpa sahar, tanpa sakit dan tanpa safar. Artinya apa? Mungkin sangat sibuk pada waktu itu. Jadi boleh. Pendeknya salat itu enggak boleh tinggalkanlah. Maka disediakanlah jamaah. Kalau sudah berjalan jauh qasar, belum lagi kalau enggak bisa pakai wudu tayamum. Sepatu itu biasakan aja, ibu kalau pakai atau bapak pakai kaos kaki tebal, ketika wudu, ketika pakai sepatu, pakai punya wudu dulu. Punya wudu nanti batal enggak apa-apa. Nanti ketika wudu enggak usah kaki naik wastafel, cukup aja diusap begini. Boleh. Daripada ketahuan orang sepatu naik wastafel, pas wastafelnya roboh, kan orang Islam dianggap biadab. Kurang enggak. Nah, ya, boleh itu diusap aja. Seperti ibu pakai ini, pakai yang pakai sudah pakai tutup jilbab, kemudian daripada dibuka, usap aja ini, boleh mengusap kepalanya itu. Nah, tapi syaratnya, salatnya kaos kakinya yang tebal itu harus dipakai. Harus dipakai, jangan dibuka. Nah, itu punya kekuatan kalau di dalam perjalanan sampai 3 hari, kalau di rumah sampai sehari semalam. Ya, sehari semalam aja saya kira kita enggak betah pasti wudu lah. Kemudian itu rukhsah namanya, keringanan. Begitu juga sholat karena sesuatu hal sulit, kan harusnya berdiri, nggak bisa berdiri cuma sambil duduk aja begini karena harus di mobil, nggak bisa ya di mobil aja nggak apa-apa, duduk aja, nggak bisa duduk cuma terlentang, sudah nggak bisa terlentang sholatkan aja. Kalau sudah nggak bisa terlentang udahlah, nggak usah repot-repot, gue disolatin aja. Pendeknya sholat itu jangan ditinggalkannya. Jadi ini gitu ajaran. Ringanlah Islam itu. Yassiru walatu yassiru, kata Nabi. Permudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit, memperberat diri gitu. Ya, tapi tentu ada prinsip. Jangan mempermudah karena malas atau karena sesuatu. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira ini yang sempat kita bicarakan. Kelihatan nasi sudah ada. barangkali ada ya, Pak. Kalau enggak ada mohon maaf buat kapan itu ya. Jadi masih atau masih ada, silakan kalau ada yang mau lisan. Baik, saya kira cukup. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita masih bisa bersilaturahim pada kesempatan lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Ya, kita akhir bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya qadhi al hajat wa ya kafi al muhimmat wa ya dafi al balyat wa ya mujib al da'wat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw atana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.